kakak bertanya adik tentang arti kata-kata yang kau ucap. Bahasa masa kini. Hai kakak, silakan saja bertanya. Kakak, boleh dong kakak. Arti kata apa yang ingin kau tahu? Bahasa gaul kami. Apa itu baper? Bawa perasaan. Apa itu kudet? Kamu kurang update. Artinya gegana. Bahasa gaul merana. Kalau arti friendzone. Yah kak, kalau itu sih aku sama kata-kata yang kau ucap. Bahasa gaul dulu. Hai adik. Ya bang. Boleh dong adik bertanya. Adik. Apa bang? Arti kata apa yang ingin kau tahu? Bahasa gaul kami. Apa itu pelukis? Artinya polisi. Apa itu bokin? Itu bohong. Kalau arti bokin, bokin itu pacar. Kalau arti coy, hut gara dedo kat. Yo bro, gue duit. Setiap generasi punya gayanya sendiri. Ciptakan istilah-istilah penuh arti. Ada yang sudah basi, ada yang sampai kini. Nikmati masamu ini. Apa itu baper? Bawa perasaan. Apa itu kudet? Kamu kurang update. Artinya gegana. Bisa galau merana. Kalau arti friendzone. Yah kak, aku lagi. Bukan, tapi friend makan friend. Oh, hati-hati. Bisa PSPB loh. No. Apaan lagi tuh? Apa tuh? PSPB. Friend sama friend berantem. Kayak berarti bang kan gece. Ababil loh. Gece? Ababil? Ah, kamu gak jelas. Kayak ABG labil aja. Tau. Pokoknya sama cewek tuh jangan SA. Jangan soal rap. Terus jangan SKSD. Soalnya langsung deket. Oh.